Yeah, ganing tangan bago yang manisu. Yang penting senang bakal ringan cari tisu. Hanta musik angka gaya pesta suku. Siapain senang goyang dingno nama luku. Marpanis macam marica. Sampai pagi mari kato jaca. Beta panggil panggil dengan lenso. Nona kode-kode main mata bila beso. Senang to, yang penting senang. Bago yang badansa paling senang. Apalai dingona hati tenang. Kaki goreng tanah langsung terbang. Hello man, make a flow back again. Bago yang patah-patah sampai cius man. What's up man, Zen Panzer with Zen man. Barit bilik sopi macam air lede. Katong bagoyang, yang penting senang. Katong badansa, yang penting senang. Katong bagoyang, katong badansa. Marci niyona, yang penting senang. Katong bagoyang, yang penting senang. Katong badansa, yang penting senang. Katong bagoyang, katong badansa. Marci niyona, yang penting senang. Mari dan bangsa, mari dan bangsa. Mari dan pesta dengan tani, mari asa. Malam ini, jangan bawa senjata. Katong dan katong, bikin jago buat apa. Nona manis, mulai goyang makan. Itu yang kekasih dari mama, kau nakal. Suka Dolce Gabbana, Louis Vuitton, BB Gloss pake tong. Nona pun kaya, kaya ular dengan badan. Kaya Flintstones, saya cuma mau bam bam. Bam bam, buat apa pelan pelan. Tani manima, pacet tukang lancang. Mix max coklat dengan haze. Des kota putar, putar-putar day. Bagadi deng cola, sing usak koka. Pesta deng style dengan tani masyota. Katong bagoya, yang penting senang. Katong badansa, yang penting senang. Katong bagoya, katong badansa. Marci niyona, yang penting senang. Katong bagoya, yang penting senang. Katong badansa, yang penting senang. Katong bagoya, katong badansa. Marci niyona.